السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menurunkan kepada kita semua karunia yang begitu banyak dan tak terhingga. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketahuilah ikhwatul Islam azakumullah, di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnahnya. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berakhlak sebagaimana berakhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipuji langsung oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau memiliki, atau sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan atau mendirikan salat sehingga kaki beliau menjadi bengkak. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atafal hada wa qad ghufira Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah, apakah engkau masih melakukan hal yang seperti ini wahai Rasulullah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan dosamu, Allah telah memaafkan kesalahanmu yang telah lampau maupun yang akan datang. Jadi Rasulullah itu sudah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah lampau dari kesalahan-kesalahannya ataupun yang akan datang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini tidak dalam satu kejadian saja Rasulullah melakukan hal ini, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari selalu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal beliau adalah seorang atau sosok manusia yang sudah dimaafkan kesalahannya, tapi Rasulullah masih berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak menggunakan fasilitas maaf dari Allah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan atau melakukan kemaksiatan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersemangat di dalam ibadah karena jaminan maaf yang Allah sudah berikan kepadanya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak demikian. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok seorang manusia di samping beliau menjadi seorang nabi dan rasul, beliau adalah seorang manusia yang giat di dalam beribadah, bersemangat di dalam ibadah karena rasa syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatal Islam azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan nikmat kepada seluruh hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rizki kepada seluruh hambanya. Seluruh hambanya, mu'minan kan atau kafir, entah dia orang yang beriman atau orang kafir. Kalau Allah tidak menurunkan rizki dan nikmat kepada orang kafir, berarti orang kafir tersebut tidak bisa merasakan nikmat sehat, tidak bisa mendapatkan dunia, tidak bisa mendapatkan harta. Ini merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun kepada orang yang kafir. Terlebih bagi orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan nikmat yang tidak terhingga untuk mereka. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berdiri di atas sunnah. Yang tiga hal tersebut membedakan antara mukmin dengan kafir. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rizki kepada hambanya berbeda-beda. Ada orang yang mendapatkan rizki yang banyak, berlimpah hartanya, berserakan rumahnya, berserakan mobilnya. Namun ada pula orang-orang yang mendapatkan rizki sedikit dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk makan satu hari saja dia tidak bisa. Mencari sesuap nasi saja dia susah. Maka ketahuilah ini merupakan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Oleh karena Islam memberikan sebuah pedoman melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Perhatikanlah ciri orang yang beriman dari sabda Rasul yang akan saya sebutkan ini. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh takjub, sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya urusan orang yang beriman itu semuanya baik. Urusannya orang yang beriman itu semuanya baik. Walaysa dzaaka illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali pada mereka orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan. Orang yang beriman, kalau dia dapat senang, dia dapat bahagia, dia dapat rezeki, dia bersyukur. Namun tatkala kondisi senang dan bahagianya berubah menjadi bahaya atau rezekinya berkurang, tidak seperti ya sebelumnya, misalkan sebelumnya dia pengusaha yang sukses, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji kehidupannya dengan menjadikan usahanya ini bangkrut atau rugi misalkan, maka orang yang beriman bersabar. Fakana khairan lah, dan itu adalah baik untuknya. Dan ini ya harus diterapkan di dalam setiap kehidupan orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan senang, mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah, dia bersyukur. Syukur sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama harus memenuhi tiga rukun. Dikatakan orang itu bersyukur manakala orang tersebut memenuhi tiga rukun yang dijelaskan oleh para ulama. Apabila orang tersebut tidak memenuhi tiga rukun ini, maka bukan dikatakan sebagai abdan syakura, tidak dikatakan sebagai hamba Allah yang bersyukur. Dan apabila tidak memenuhi tiga rukun tersebut, maka berhak atasnya azab Allah dan dikategorikan sebagai orang yang kufur terhadap nikmat. Di antara atau tiga rukun yang dijelaskan para ulama, yang pertama adalah al-i'tiraf bin ni'mati batinan, ada bentuk pengakuan dari dalam hati bahwa nikmat yang didapat itu adalah karena Allah, dari Allah. Ya. Oleh karenanya kita harus senantiasa menggantungkan harapan kita itu kepada Allah dan tidak boleh menggantungkan harapan kita kepada manusia. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabathu," barang siapa yang ditimpakan kepadanya atau barang siapa yang mendapatkan faqatun, mendapatkan kesulitan, kemudian dia berkeluh kesah kepada manusia, kemudian orang ini ya mengadu kepada manusia, maka manusia tidak bisa merubah kesusahannya, manusia tidak bisa merubah kesulitannya. Apabila kita menggantungkan harapan kita kepada manusia, maka manusia tidak akan pernah untuk merubah keadaan kita. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang menggantungkannya, fa'anzalaha billah, maka barang siapa yang menggantungkan kesulitannya, harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rizki untuknya dengan segera atau ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesegera mungkin atau dalam waktu-waktu yang berikutnya. Hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikeluarkan pula oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihatlah, rukun yang pertama adalah kita menggantungkan, kita ada pengakuan dari dalam hati bahwa rizki yang kita dapat, nikmat yang kita dapat itu dari Allah. Pengakuan dengan hati. Artinya kita harus senantiasa rojak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berharap kepada manusia. Karena rizki itu turunnya dari Allah, bukan dari manusia. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menurunkan rezeki kepada hambanya, bukan manusia. Ini yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah at-tahadduts bin ni'mati zahiran, membicarakan tentang nikmat yang kita dapat dengan lisan kita secara zahir, tapi bukan dalam rangka kesombongan diri, ya, bukan dalam rangka untuk ujub atau sum'ah. Ya, tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ayyastamila hadhihi an-ni'mah li ta'atillah, mempergunakan nikmat yang didapat, rizki yang didapat untuk berbuat taat kepada Allah. Ya. Kalau kita punya harta, Pak, kita gunakan harta yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita punya keturunan, kita gunakan keturunan kita ini sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mendapatkan penglihatan dan pendengaran serta perasaan, maka gunakanlah sarana ini untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun, kata Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, artinya ibu kita melahirkan kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, kata Allah, dalam keadaan kalian tidak berilmu tentang sesuatu, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil, kita lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, kemudian Allah menyediakan sarana. Ja'ala lakum sam'a, Allah menyediakan pendengaran. Wal absara, dan Allah menyediakan penglihatan. Wal af'idah, dan perasaan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Bila ketiga rukun ini terpenuhi, maka barulah hamba itu dikatakan sebagai abdan syakura, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Fasyukru yata'allaku bilqalbi wal lisani wal jawarih, maka rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dibuktikan dengan hati, pengakuan dari dalam hati, wal lisan at-tahadduts membicarakan nikmat yang didapat, ya. Wal jawarih begitu juga dengan anggota badan kita. Ya. Listi'maliha fi ta'atil mashkur wa kafih an ma'asih, yaitu untuk mempergunakan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga diri dari kemaksiatan. Inilah syukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau membuktikan rasa syukurnya tersebut dengan berdiri dan mendirikan salat hingga kakinya bengkak-bengkak. Ada bukti dengan amal. Syukur itu harus dibuktikan dengan amal saleh. Manakala orang mendapatkan nikmat tetapi dia berucap dengan lisannya saya bersyukur kepada Allah, tetapi perbuatannya adalah perbuatan yang maksiat, berisi dengan dosa dan kemaksiatan, maka dia telah melenceng dari syukur yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mau bersyukur kepada Allah, maka aku akan tambahkan dari nikmat-nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur terhadap nikmat Allah, makna dari kufur di ayat ini adalah tidak memenuhi tiga rukun yang sudah saya jelaskan tadi, kata para ulama. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Maka orang yang ya mendapatkan nikmat tetapi dia semakin jauh dari Allah, semakin tidak taat kepada Allah, malah semakin gencar di dalam mengerjakan perbuatan maksiat, maka berhak atasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya ya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang yang seperti itu. Oleh karenanya ikhwatal Islam azakumullah, kebangkrutan dari harta atau kerugian dari harta. Kalau kita punya harta, ya, kemudian harta kita ternyata bangkrut, ternyata kita rugi. Yang pertama mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama mungkin itu merupakan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab tangan kita sendiri, ya, karena perbuatan maksiat yang kita kerjakan, ya, karena kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat yang 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah datang kepada kalian, ditimpakan kepada kalian, fabima kasabat aydikum, kecuali itu merupakan ulah tangan kalian sendiri. Kenapa demikian? Karena kita ya selalu berbuat maksiat, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kebangkrutan dan kerugian dari harta yang kita miliki, ya. Kemungkinan yang kedua adalah itu merupakan ya karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita, menyelamatkan kita ya dari harta-harta yang haram, dari harta-harta yang tidak halal, dari harta-harta yang tidak baik. Bagaimana bentuk harta yang tidak baik? Harta yang tidak baik itu tidak baik secara zatnya atau tidak baik secara mendapatkannya. Sebuah contoh misalkan, orang yang makan bangkai ayam. Ya. Ayam sudah jadi bangkai, sudah mati jadi bangkai, dimakan sama dia. Boleh gak? Haram secara zat, secara zatnya. Maka itu tidak baik secara zat. Secara unsurnya sudah tidak baik. Namun yang kedua, orang yang makan ayam hasil potongan, ya, motongnya dengan membaca bismillah dengan syar'i, ya, digoreng, dimasak, enak makan, tapi ternyata ayamnya ini hasil curian, Pak. Maka ini juga haram dan tidak baik pula. Dan ini tidak baik, tidak baik pula. Oleh karenanya mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa bangkrut dari harta, kerugi dari harta. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan dari harta-harta yang haram yang pernah kita makan, sehingga kesulitan-kesulitan yang kita alami itu merupakan untuk penebus dosa yang pernah kita kerjakan. Karena tidaklah satu musibah datang kepada kita, sekalipun satu duri yang menempel di kulit kita, kecuali dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dari kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita kerjakan. Atau Allah subhanahu wa ta'ala ingin menuliskan untuk kita pahala yang berlipat ganda. Atau Allah subhanahu wa ta'ala ingin meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, bila kita semakin bertambah dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala, dari dunia ya, Allah mewariskan dunia untuk kita, tetapi padahal kita ini pelaku maksiat, tidak taat kepada Allah, maka berhati-hatilah kita. Itulah yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai istidraj. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Bila engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan-kesenangan dunia kepada seseorang di atas kemaksiatannya, dia pelaku maksiat. Pelaku maksiat maknanya apa, Pak? Tidak mau taat kepada Allah. Tidak mengindahkan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengindahkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa'lam, kata Rasulullah, ketahuilah itu merupakan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia semakin terbenam ya di bawah kemaksiatan yang ia kerjakan. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengikat rasa syukur itu dengan iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengazab kalian bila kalian mau bersyukur dan mau beriman. Oleh karenanya ketika iblis diusir oleh Allah dari surga karena menolak ya perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam, kemudian iblis akan menggoda umat manusia. Iblis berjanji kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam dari jalan Allah yang mustaqim. Dan iblis akan menjauhkan mereka dari jalan syukur. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena iblis tahu jalan syukur ini adalah jalan yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan syukur ini adalah jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah. Oleh karena iblis berjanji di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berkisah tentang iblis. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian kata iblis, aku akan mendatangi mereka anak cucu Adam dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan aku akan mendatangi mereka dari kiri mereka. Artinya apa, Pak? Iblis akan selalu menggoda umat manusia agar mereka jauh dari jalan Allah, dari jalan syukur. Kemudian iblis berkata kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu, kata iblis kepada Allah. Oleh karenanya lah Allah subhanahu wa ta'ala wawasafa subhanahu syakirin bi annahum qalil min ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang bersyukur itu sedikit dari hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-13, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya lah kita perlu memperhatikan sebab atau jalan yang dijelaskan oleh para ulama supaya kita mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab yang dijelaskan oleh para ulama untuk mendatangkan rizki dari Allah, yang pertama adalah dengan takwa. Takwa adalah sebuah kalimat yang mencakup Islam, iman, dan ihsan. Mengerjakan segala konsekuensi dari Islam kita, menjalankan segala konsekuensi dari iman kita, dan menjalankan konsekuensi dari ihsan kita, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Ketika Rasulullah ditanya tentang ma huwal Islam, wa ma huwal iman, wa ma huwal ihsan, apa itu Islam, apa itu ihsan, iman, dan apa itu ihsan. Dengan bertakwa maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, memenuhi syarat-syarat takwa tadi dari Islam, iman, dan ihsan yang benar, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, dengan melaksanakan segala bentuk konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya, maka Allah akan memudahkan urusan bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, mengerjakan seluruh amal taat kepada Allah dan meninggalkan seluruh kemaksiatan, mengerjakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan, tanpa mengerjakannya sedikit pun juga. Tanpa mengerjakan larangan itu sedikit pun juga. Ini takwa. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan memberikan rizki untuknya bagi orang yang bertakwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan dengan takwa yang ecek-ecek, bukan dengan takwa yang asal-asalan, bukan dengan takwa yang setengah-setengah, tidak. Tetapi dengan sebenar-benarnya takwa. Kama sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, tidak setengah-setengah. Mengerjakan perintah Allah seluruhnya, tidak setengah-setengah. Meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya seluruhnya, tidak setengah-setengah. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan menurunkan rezeki dari jalan yang tidak pernah terduga. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu telah cukup. Bagaimana konsep takut tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah? Suatu hari pernah ada seseorang yang membawa tunggangan di hadapan Rasulullah, kemudian tunggangannya ini ya tidak diikat oleh orang ini. Kata Rasulullah, ikatlah tungganganmu. Tapi kata orang ini, cukuplah bagiku untuk bertawakal kepada Allah. Namun kata Rasulullah, ikatlah tungganganmu lalu bertawakallah kepada Allah. Artinya apa, Pak, di sini, Pak? Ada hubungan antara menggantungkan harapan kita kepada Allah, menggantungkan hati kita kepada Allah dengan usaha yang kita kerjakan. Orang yang bertawakal bukan orang yang berdiam diri di rumahnya, tidak, tetapi dia berusaha. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, "Lau annakum tatawassaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, larzaqakum kama yarzuqut tayra tahtu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan menurunkan rezeki, ya, sebagaimana Allah menurunkan rezeki kepada seekor burung yang dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong, kemudian dia keluar dari sangkarnya, terbang mencari makan, ya. Dan dia kembali dalam keadaan perut yang penuh. Burung aja mau usaha, Pak. Burung aja mau usaha untuk mendapatkan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencari fadilah Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Apalagi manusia yang berakal. Hewan yang tidak berakal aja melakukan hal yang seperti itu, apalagi kita manusia yang diberikan kelebihan akal oleh Allah. Kemudian sebab yang kedua, secara singkat saya sampaikan, adalah dengan mempererat tali silaturahmi, dan yang terpenting adalah menjaga hubungan dengan orang tua dengan berbakti kepada keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba ayyubsatu fi rizqi." Barang siapa yang menyukai rizkinya itu dilapangkan oleh Allah dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Silaturahmi yang perlu kita mengerti adalah menjaga hubungan ya dengan orang-orang yang memiliki ikatan hubungan darah dengan kita. Ini yang dinamakan silaturahmi. Kalau dengan teman ya, dengan apa namanya kawan, itu bukan silaturahmi. Kalau kita enggak punya hubungan darah, itu bukan silaturahmi. Makanya orang Indonesia ini salah kaprah di dalam memahami dari makna silaturahmi. Silaturahmi yang dijelaskan ya adalah manakala kita menjaga hubungan dengan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan kita. Ya, seperti bapak, ibu, adik, kakak, seterusnya yang memiliki hubungan darah. Ini sebab yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dengan bersungguh-sungguh, dengan tekun di dalam bekerja dan tidak malas. Tidak malas. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz." Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah engkau terhadap apa-apa yang dapat mendatangkan manfaat untukmu. Dan memintalah perlindungan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kalian lemah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal haram wal bukh." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya, dari kelemahan ya. Dan aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Dan aku berlindung kepadamu dari rasa takut. Dan aku berlindung kepadamu dari kerentaan. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat yang kikir. Wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka dengan giat di dalam bekerja, seseorang bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan begitu ia terhindar dari ya, atau dia terbebas dari ancaman yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i itsman." Cukuplah dosa bagi seseorang manakala dia memutus kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Artinya dia tidak memenuhi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, tidak membutuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karenanya ini berkaitan dengan sebab yang keempat, yaitu dengan mempekerjakan orang lain, maka rizki akan datang kepada kita. Inilah sebab yang dapat mendatangkan rizki. Dan yang perlu kita ingat adalah kita harus senantiasa menggantungkan harapan kita kepada Allah, bukan kepada manusia, sebagaimana hadis di awal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan masih ada sebab-sebab yang dapat menghalangi seseorang dari datangnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah habis waktunya Pak. Insyaallah kalau ada kesempatan di lain hari saya akan sampaikan hal ini. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat untuk saya dan para hadirin sekalian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apakah syukuran-syukuran yang beraneka ragam di negeri ini merupakan ketaatan atau bukan? Seperti syukuran pesta panen, pesta laut, ya, pergi pulang haji. Ya. Sebagaimana yang saya katakan, di antara rukun daripada rasa syukur adalah at-tahadduts bin ni'mah, membicarakan dari nikmat yang kita dapat. Bisa dengan berbagi nikmat yang kita dapat ya. Manakala acara syukuran-syukuran yang seperti itu tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan, tidak mengandung unsur-unsur kebid'ahan dalam rangka untuk ya mengajak orang-orang makan saja misalkan, tapi tidak mengandung unsur-unsur yang sudah saya sebutkan tadi, maka insya Allah la haraja fi, tidak mengapa. Seperti ya ketika seorang pulang dari safar dari haji atau umrah, maka disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengadakan acara ya, makan-makan. Sunnah Rasulullah SAW. Tetapi manakala acaranya tidak mengandung unsur-unsur syirik dan bidah, sebagaimana yang telah kita bahas di pekan sebelumnya tentang ya berinovasi dalam beragama dengan berbagai alasannya, sudah saya sampaikan. Ya. Agama ini hukumnya adalah tauqifi, ya paten, ya tidak bisa dirubah karena sudah sempurna agama, ya makanya tidak bisa ditambahi atau dikurangi. Manakala acara-acara yang seperti itu tidak mengandung unsur-unsur yang sebagaimana saya telah sebutkan, tidak mengapa, la harja fi. Itu merupakan ya dari perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka bicarakan. La harja fi. Manakala terhindar dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Mana yang lebih afdal? Seorang bersyukur susah bersabar atau senang susah bersyukur? Pakaian syukur dan sabar ini tidak bisa dilepaskan dari seorang yang beriman. Dalam keadaan apapun, dia harus senantiasa bersyukur dan dia harus senantiasa bersabar. Manakala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Itu adalah sifat yang harus lebih dominan ada padanya. Dan dia harus bersabar dari nikmat yang dia dapat. Ya. Kenapa? Karena nikmat yang didapat itu tidak boleh ya menjadikan dia sebagai orang yang bermaksiat. Maka dia harus bersabar. Namun ketika orang mendapatkan musibah, yang lebih dominan, sifat yang harus lebih dominan pada seorang mukmin adalah bersabar. Dan dia mensyukuri ya dari musibah yang ia dapat. Kenapa demikian? Karena musibah yang ia dapat adalah kebaikan untuknya. Maka dia bersyukur. Tetapi sifat yang lebih dominan adalah dengan sabar. Siapakah yang lebih baik di antara keduanya? Dua-duanya baik. Namun yang paling baik di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah di bawah ini membatalkan puasa? Memasukkan obat lewat dubur, muntah tidak sengaja saat gosok gigi. Yang pertama, memasukkan obat lewat dubur itu tidak membatalkan puasa. Dan yang kedua juga, muntah tidak sengaja saat gosok gigi tidak membatalkan puasa. Karena hal yang dapat membatalkan puasa seseorang adalah muntah disengaja. Al-qai'u 'amdan, kata Rasulullah. Memuntah dengan sengaja, ngorek-ngorek mulutnya sampai muntah disengaja, itu membatalkan puasa. Yang pertama tadi memasukkan obat lewat dubur tidak mengapa, berobat ya, ya dia berobat dengan obat-obat yang tidak mengandung unsur gizi, ya itu tidak mengapa insyaallah. Dalam hal untuk menyembuhkan penyakit misalkan, itu tidak mengapa, harajat fi insyaallah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari amal ibadah yang kita kerjakan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita di bulan Ramadan ini, salat malam kita di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman dan takwa kita. Wa nas'alullaha assalamat wal afiyah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.